di buona stagione. Con Aomi, Gerardi, Vincenori, Amuscaro, Insegna, Diarmaria, Reddy, Lau, Palau, Pellegrini. Come io vorrei parlare a Dio, lascevo il grado di un quando vuole scelta, quando si vuole parlare tanto buono su lui, per la mia parte. Ma mi sono chiesto per voi essere di cammino, quando mi sono fatto di serie, poco poco. Sulla, tra di perno, solo l'idea di suo di qualità, veniamo con la gravità sotto il mio, perché da bene. Non mi ha detto niente. Ia beranno un po' di aggressare. Ahorita baca sebentar terjemahannya. Sedangkan firman Allah, ia beranno un po' di aggressare. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Mencakup pengetahuan tentang jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Jalan ini hanya diperoleh dengan cara beribadah kepada Allah semata, yakni dengan melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dan dengan memohon pertolongannya dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Adapun firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalamnya terkandung penjelasan bahwa seorang hamba tidak punya jalan lain untuk meraih kebahagiaan kecuali dengan konsisten atau istiqamah dalam menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada jalan lain baginya untuk tetap beristiqamah kecuali dengan petunjuk dari Rabb-nya, sebagaimana tidak ada jalan baginya untuk dapat beribadah kepada-Nya kecuali dengan pertolongan-Nya. Dengan demikian, tidak ada pula jalan baginya agar bisa terus konsisten dan istiqamah dalam menempuh jalan lurus ini kecuali dengan petunjuk Allah Ta'ala. Sedangkan firman Allah, "Ghairul maghdubi 'alaihim waladhdallin," bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat terakhir ini berisi penjelasan tentang penyimpangan ke kedua sisi jalan yang lurus tersebut. Penyimpangan ke salah satu sisi jalan yang lurus tersebut merupakan penyimpangan menuju kesesatan yang mengakibatkan rusaknya pengetahuan dan akidah tentang Allah. Sementara penyimpangan ke sisi lainnya merupakan penyimpangan yang mengakibatkan datangnya kemurkaan Allah dan rusaknya dia dan amal soleh. Kesimpulannya, bagian pertama surat Al-Fatihah menjelaskan rahmat Allah, pertengahannya menjelaskan hidayah Allah, dan bagian terakhirnya menjelaskan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas dari Arabiknya insyaAllah Ta'ala. Wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perhatikan di ayat-ayat ini, dua ayat terakhir atau tiga ayat terakhir ini, tidak boleh terlalu. Kita perhatikan ada empat istilah yang bisa kita ambil dari sini, yaitu ibadah, isti'anah, hidayah, dan istiqamah. Ya, ibadah, isti'anah, hidayah, dan istiqamah. Ibadah itu dari iyyaka na'budu, isti'anah dari iyyaka nasta'in, hidayah dari ihdina, istiqamah dari as-sirat al-mustaqim. Semua ini berkaitan dengan hamba dan Rabb-nya, hamba dan Ma'bud-nya. Ayat-ayat ini selalu kita ulang tiap hari, tiap sholat. Ketika antum menyatakan kepada Allah, ia kena amru, maka hadirkan perasaan bahwasanya saya sedang beribadah dengan membaca ini dan sholat. Dan ketika mengatakan ia kena sa'id, ia kena amru, hambakan diri tunduk, merunduk, ya, melemah di hadapan Allah, wa ia kena sa'id. Minta pertolongan kepada Allah. Didahulukan ibadah dari isti'anah. Di antara faedahnya adalah, kalau antum mau minta sama Allah, rendahkan dulu pandangan antum. Jangan sombong. Didahulukan artinya ibadah artinya secara bahasa khudu', tadhallul, khusyu', itu. Kalau kita meminta pertolongan sama Allah, atau ini nas isti'anah kan umum. Isti'anah itu talabul 'aun secara umum. Istighadzah bagian dari isti'anah. Antum mencari ilmu juga perlu isti'anah. Sehingga ketika antum berdoa kepada Allah supaya bisa lancar ini, maka tundukkan diri, rendahkan diri untuk ibadah. Jadi ibadah asalnya adalah kalau kudur wa tadallul itu merendah. Dia kena berdoa ya kan saya. Makanya tidak ada orang yang ketika berdoa dia tidak ada penghambaan di dalam diri, tidak ada ketundukan, lalu Allah jawabkan. Kecuali itu sebagai istidraj mungkin. Sebagai istidraj mungkin. Ya kena hulu wa ya kena sta'in. Na'hulu tawhid uluhiyah. Nasta'in tawhid uluhiyah dengan adanya ikrar rububiyah. Iya. Karena kalau misalnya kita minta sama Allah tunduk saja, tapi tidak ada ikrar bahwasanya Allah lah saja yang bisa, yang mampu, ada puisi yang kodir, tanpa ada ikrar dan takrir bahwasanya dia lah mu'in, dia lah kodir, rubbiyah Allah, maka itu hanya ketundukan semu saja. Sehingga ketika kita menundukkan diri dalam beristi'anah, kita meyakini bahwasanya semua yang kita minta itu sudah mudah bagi Allah. Allah Ta'ala akan menolong. Kita harus ada seperti itu perasaan. Jangan cuma bergantung saja. Atau misalnya, atau tunduk kepada Pak Presiden. Namun, atau tidak yakin Presiden ini bisa melakukan itu. Bisa melakukan apa yang saya minta. Kalau antum melakukan itu kepada Allah, tunduk sih tunduk, gitu. Khudu' iya, ibadah iya. Tapi antum kurang yakin dengan Allah, maka ini tidak benar isti'anah. Jadi isti'anah itu sesuai dengan sabda Nabi, "Qud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah kepada Allah dan qud'ullah, mintalah, serulah, mintalah kepada Allah. Wow di sini wa antum, wow di sini wa haliyah yang menunjukkan dalam keadaan ketika antum minta dalam keadaan antum mukinuna terlabeli sebagai orang yang yakin akan ijabah. Yakin akan ijabah itu ya bukan enggak mesti yakin besok bakal jadi istana. Itu serahkan kepada Allah. Tapi yakin akan ijabah yang pertama yakin akan kemampuan Allah dulu. Kalau misalnya yakin akan terjawab, tapi kurang yakin dengan kemampuan Allah, itu kalau begitu. Yakin dulu akan kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan dia akan melunaskan apa yang kita minta. Gitu. Dia akan mulai dengan setahun. Ya tadamman ma'rifat al-tariqil mursilat ilaih. Ya tadamman mencakup ma'rifat pengetahuan al-tariq jalan al-mursilat yang mengantarkan ilahi kepadanya. Pada siapa? Pada Allah Ta'ala. Mengandung jalan dan mengetahui jalan yang mengantarkan kita kepada Allah melalui ibadah dan isti'anah. Wa annaha laysat ibadatahu wahdahu bima yuhibbuhu wa yardahu wa isti'anatuhu ala ibadati. Dan bahwasanya itu tidaklah melainkan hanyalah beribadah kepada Allah semata bima sesuai dengan apa yang yuhibbuhu wa yardah, yang dia cintai dan dia ridhoi. Kita beribadah tidaklah kita beribadah kecuali ia yang ibadah. Maksudnya gimana? Kecuali ia hanyalah ibadah kepadanya semata. Jadi ibadah ini dengan mengatakan wahdahu ikhlas bima yuhibbu wa yardah ittiba'. Iya. Jadi perbedaannya hanya pada Allah Taala. Lima ribu ribu. Kenapa yang dia cintai dari Abil? Intiba. Kelas. Wasti'anatahu ala ibadih. Dan meminta pertolongan Allah atas ibadah. Jangan sombong ya. Orang ibadah tapi sombong. Mungkin itu kita. Orang menuntut ilmu tapi sombong. Mungkin itu kita. Nah, beristi'anah kepada Allah supaya bisa kuat dan konsisten ibadah. Ya, ibadah itu kan banyak cakupannya. Antum boleh, antum layak iri pada orang yang konsisten ibadah dan antum melihat siratan ikhlas dari diri. Antum layak ikut orang seperti itu. Ya. Tapi antum tidak layak mengikuti orang yang banyak ibadahnya, banyak ilmunya, tapi dia sombong dengan ilmunya. Jangan diikuti. Walaupun ilmunya benar, tapi dia akhirnya benar, sombong dengan ilmunya. Benar, ilmunya benar. Sahih, sesuai dengan manhaj salaf. Tetapi tingkahnya tidak benar. Jangan diikuti. Kenapa? Itu menunjukkan bisa jadi pembawaan karena istiadahnya kurang. Istiadahnya kurang berarti Allah tidak memberikan taufik secara sempurna kepadanya. Ada yang kurang, dan yang kurang itu ternyata pintar. Bahkan kadang lebih pintar daripada ilmunya itu sendiri. Itu sikap. Semoga Allah Ta'ala memuliakan kita dengan rezeki akhlak yang mulia. Jadi, aku sekarang mencari ilmu, Mbak. Ya, mencari ilmu. Istaiin billah selalu dalam mencari ilmu. Karena isti'anah itu akan memberikan nanti insyaallah thamarah berupa ketakwaan dalam ibadah yang antum beristi'anah untuknya. Allah Ta'ala akan iman memudahkan, iman juga melanggengkan dari ibadah itu. Insyaallah. Setelah nafal isti'anah nasta'in. Nah, makmun dari isti'anah itu yang terkital adalah kalimat inasallah. Dari seluruh macam sifat isti'anah, dari seluruh macam kalimat meminta pertolongan kepada Allah, hanya satu yang memuncak, yaitu inasallah. Memiliki satu yang paling penting dan satu yang menjawab paling banyak. Ya, ya. Ada enggak doa isti'anah yang lebih banyak jawabannya daripada inasallah? Enggak ada. Ini yang paling vital dan paling jamir. Menjawab semua doa. Pertama, ihdina siratal mustaqim. Pertama, dapat ihdina. Berikanlah kepada kami hidayah. Tunjukkanlah kami hidayah. Dan hidayah terbagi menjadi dua, irsyad dan taufik. Dan kita jabarkan mungkin kawasalah. Hidupan paling kawasalah. Taib as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ya, nanti ada tafsirnya. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yatadhammanu bayanan anna al-'abda la sabila lahu ila sa'adatihi illa bi istiqamatihi 'ala siratil mustaqim. Ini kami di paragraf ini ada tasalsul, yaitu ada rantai. Yatadhamman mencakup apa? Mencakup suatu penjelasan. Annal 'abda wa sayhamba seperti dia. La sabila lahu, tiada jalan untuk dia ila sa'adatihi, menuju ke kebahagiaan siapa? Sa'adatihi di sini boleh siapa? Nanti bisa kita kan ganti dengan pembeda kita. Anna anna wa sayhamba kita La sabila, tiada jalan bagi kita, tiada celah bagi kita, ila sa'adatina. Jadi kebahagiaan kita ini, illa kecuali, bistiqomati, atau bistiqomatina, dari istiqomah kita, atas jalan yang lurus. Ya. Oke. Ada dari, la nabiyat, dan illa yufidul hasad. Hasad adalah pembatasan. Berarti kebahagiaan terbatas pada istiqomah. Antum pernah belajar di Islam Islam bahagia kan? Tapi antum pernah belajar sederhana tapi terus bahagia gak rasanya? Alhamdulillah. Kenapa? Karena istiqomah. Lurus, mampu sedikit. Ya. Baik, itu baiknya. Nah, jadi kita harus raih apa di kalimat ini? Apa yang harus kita raih setelah istiqomah? Istiqomah yang harus kita raih. Nah, tetapi wa annahu la sabila lahu ila al-istiqamah illa bi hidayati rabbih lahu. Tetapi tidak ada jalan buat kita ini, tidak ada jalan menuju istiqamah, tidak bakal bisa kita istiqamah kecuali dengan hidayah Allah. Antum di sini ngaji tafsir Laisar sampai berapa pun 85 sudah 85 pertemuan tidak tafsir Laisar. Itu nggak mungkin bisa kayak gitu kecuali dengan hidayah yang semoga itu penuh. Kalau misalnya kita mengejar kuantitas banyak kajian saja itu hurur tertipuan, makanya nggak usah mikirin. Malah justru orang yang nggak mencari banyaknya jumlah kajian itu justru yang Allah beri hidayah terus Allah tunjukin. Alhamdulillah, ana semoga ini hebat ya, jadi Allah taala semuanya. Ana jarang sakit, kan? Sulit sakit. Semenjak ana banyakin kajian. Kebalik, biasanya orang kalau banyak ngajar banyak sakit. Kenapa? Karena nggak mikir. Bukan karena ini. Karena nggak mikirin antum tersantum, tapi ada maksudnya anak berpikir bagaimana anak berkhidmat buat antum, bukan anak berpikir bagaimana antum ngasih ke anak. Paham nggak? Anak nggak butuh respon dari antum, seperti responnya budak kepada artis, tau maksudnya? Nggak butuh. Antum tafadhol, ikut tafadhol, nggak ikut tafadhol, tapi baiknya ikut. Cuma yang anda pikirkan adalah antum tuh sebenarnya masing-masing antum tuh ladang pahala. Itu aja. Semua itu tidak dari Allah Taala. Mungkin orang mengira kalau kita banyak mengaji sakit, capek. Ia benar. Tetapi intinya di sini, kalau misalnya kita berusaha dengan izin Allah, minta Allah, ya Allah bersihkan hati saya dari syawahid, penyakit-penyakit yang membuat saya tidak akan istiqomah, maka Allah akan bersihkan. Tapi kita juga harus berusaha menahan semua godaan itu. Alhamdulillah, susah sakitnya, alhamdulillah. Ada perasaan yang sakit, ternyata itu bisikan syaitan. Kalau dituruti sakit beneran. Jadi kadang sakit itu karena bisikan syaitan. Iya. Yang kemudian kita turutin, akhirnya sakit beneran. Begitu. Jadi kalau antum sudah berazam, tawakal sama Allah, minta sama Allah, antum lama itu bertahan insyaallah taala. Tapi dengan syarat benar-benar hati itu harus dijernihkan benar-benar. Ya, kalau ada kemudian antum kemudian di suatu peristiwa antum enggak ikhlas, antum minta sama Allah, ya Allah hukum saya ya, biar saya tahu ini enggak ikhlas. Allah hukum. Allah kasih tahu. Itu alhamdulillah. sebagaimana yang telah kita ceritakan. Alhamdulillah. Jadi kadang kita sakit hati dan segalanya mungkin karena ketidakikhlasan kita. Di situ kita belajar. Akhirnya alhamdulillah kita ikhlaskan dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah. Semoga Allah terus memberikan hidayah. Alhamdulillah. Terjadi itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak sama-sama. Sakit itu penghalang bukan penghalang. Penghalang istiqomah bukan penghalang istiqomah. Kesibukan yang bertubi-tubi penghalang istiqomah juga. Iya. Permasalahan keluarga, tetangga, bisa menjadi penghalang istiqomah. Bahkan satu duri pun bisa menjadi penghalang istiqomah. Tetapi ketika Allah beri hidayah dan hati jernih, mau seberapa pun musibah itu, dia tetap istiqomah. Paham? Benar gak? Benar. Seseorang bisa aja dia gak istiqomah gara-gara apa? Gara-gara dia ketusuk duri, gak jadi masuk kajian. Ya. Mungkin gak? Pernah gak terjadi jantung itu? Gak ada sebab gak dapat. Bahkan gak ada duri, gak ada duri. Cuma pikirin aja. Ah, nanti gini, ah, nanti gini. Aduh, nanti gini. Dan gak jadi kajian. Putus istiqomah. Jadi sebenarnya semua tergantung dari seberapa kadar kita minta kepada Allah dan nanti hidayah dari Allah untuk kita berikan. Begitu. Istiqim. Istiqim kamu berikan. Kita diperintahkan untuk istiqomah. Ya dari istiqomah itu nanti akan pundi-pundinya akan banyak lama-lama. Nah, kama la sabila lahu ila ibadatihi bima'unatihi. Dan ini ada illa setelah ibadah. Kama la sabila lahu ila ibadatihi illa bima'unatihi. Ini malah justru kufur ini kali ini. Astaghfirullahaladzim. Ini kufur ini kali ini. Anda melihat la sabila lahu ila ibadatihi illa bima'unatihi. Ini kalau misalnya kita terjemahkan lepas gini, alhamdulillah, alhamdulillah Allah beri petunjuk, barusan Allah beri petunjuk. Kesalahan kita ketahui. Tiada jalan untuk hamba menuju ibadah kepada Allah dengan pertolongan. Berarti apa? Menafikan pertolongan Allah kan? Kufur ini kalimat. Hati-hati loh. Itulah yang tadi bilang di tafsir Aisyah. Antum perlu latihan belajar dan baca kitab, tapi harus ada bimbingannya, murabinya. Iya. Kita puasa kan harus tafsiran sendiri. Jadi la sabila lahu ila ibadatihi illa bima'unatihi. Artinya tiada jalan bagi seorang hamba menuju ibadah kepada Allah kecuali dengan apa ma'una pertolongan Allah. Untuk kita Allah tolong. Allah tabaraka Allah ta'ala menolong kita di setiap ibadah kita kecuali ibadah yang kita tertipu dengannya. Imma tidak ikhlas, imma karena kita kufur. Ini kan kita ibadah melakukan sesuatu kemudian kita berbangga. Nah di situ kita harus tahu bahwa saya ibadah yang barusan kita banggakan itu bukan untuk perjalanan setelah Allah. Itu buruk. Nah, bila. Ya makanya kalau ada bisikan untuk bisikan apa? Merasa udah berapa banyak merasa bangga dengan amal kita. Istighfar apa? Ta'awudz. Karena itu jelas bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu untuk kita membanggakan. Sebagaimana Imam Ahmad di akhir hayatnya bisik-bisikan oleh syaitan. Mungkin syaitannya waktu itu pakai kopi ya mungkin. Ya. Dan memang mungkin bisa berpura-pura. Iya, kami akan kehilangan kamu kami yang begini-gini. Oh, mas. Ya masya Allah itu. Jin itu luar biasa itu. Punya trik itu gak capek mereka. Nah, iya. Hati-hati makanya. Sesiapa yang sering bermuamalah dengan jin akan tertipu. Yakin. Hati-hati. Jangan sampai kita membanggakan ibadah kita, ngaji kita. Nah, loh, tapi berarti nggak boleh dong kita rutin ngaji, banyak-banyakkan ngaji, bukan gitu. Nah, itu masalah ya. Itu masalah lain. Tapi jangan sampai setelah ngaji itu kita membanggakan akan rutinnya atau akan banyaknya. Nggak pakai speaker, kedengaran kawan? Kedengaran? Enggak ya? Karena malu. Nah, jadi itu semua karena mereka peraturan di Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sahijah lalu yang istiqomah di atas syirati, atas syirati ilah dihidayati. Maka dia ada jalan buat nama itu. Tapi itu istiqomah atas syirat. Atas roh indah ini. Jadi semua semua dalam atas jalanan kecuali dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi anak ini Waqamuhu wa'idhi maghdubi alaihim wa'ad-dhalin. Bukan al-maghdubi alaihim yang dimurkai, orang-orang yang dimurkai dan juga bukan orang-orang yang sesat. Ya tabarman bayana torfailin inferob tor ini topi torfail torfail gitu torfailin inferob anis siratil mustaqim perkataan wa'il maghdubi alaihim wadhdhalin ya tabarman mencakup apa penjelasan akan apa torfail. Dari kata torfa ini dua sisi dua blok alain jarah penyimpangan anis sirat mustaqim wa anna al-inhirafa ila ahad at-tarfaini inhirafun ila dhalal bahwasanya berselewengnya ke salah satu saja dari dua kubu itu adalah menyeleweng dari kebenaran menuju ke obrolan kesesatan yang mana obrolan itu huwa fasadul ilmi wal i'tiqad. Jadi gini, satu, jadi ada dua inherok. Ada dua inherok. Inherok pertama adalah inherok menuju ke bola. Kita baca yang kedua, walin inherok ila tarfil akhari inherokun ila al-ghadabil ladhi sababuhu fasadul qasdi wal 'amali. Ini petaannya gini, inhirof menyimpang terbagi menjadi dua. Inhirof menuju dolal, kesesatan. Inhirof menuju al-ghadab, itu Allah, kemurkaan Allah. Sebenarnya kesesatan kemurkaan Allah, dia membuat sekuensi sesuai. Cuma di sini dirinci sesuai dengan petaan ayat. Inhirof terbagi menjadi dua. Inhirof ila dolal dan inhirof ila al-ghadab. Inhirof ila dolal ada sabab. Ya, atau ada definisinya atau sebabnya, kita katakan sebabnya. Sebab inhirof ila dhalal fasadul ilmi wal i'tiqad, kerusakan ilmu dan kerusakan akidah, keyakinan. Itu fasadul ilmi dan fasadul i'tiqad, berarti inhirof ila dhalal, kerusakan pengetahuan dan kerusakan akidah, keyakinan. Keyakinan juga pengetahuan. Baik, apakah fasadul ilm dan i'tiqad melazimkan fasadul qasdi wal amal? Akhwat, apakah fasadul ilm dan al-i'tiqad melazimkan fasadul qasm? Qasm. Apakah kerusakan ilmu atau kerusakan akidah menunjukkan memastikan kerusakan niat maksud tidak? Tidak atau ya? Iya atau tidak? Tidak. Ada yang lagi ya? Tidak mesti. Fasadul ilmu dan al-i'tiqad berarti apa? Bodoh enggak? Jahil kan maksudnya? Jadi sebab dolar apa? Jahil. Jahil. Orang yang jahil, apakah mesti niatnya buruk? Tidak mesti. Tidak mesti. Tapi karena jahilnya dia, niat baiknya dia enggak kesampaian. Niatnya oke niatnya, tapi realisasi terhadap niat tersebut justru membuat dia terjerumus. Gitu ya. Jadi fasadul ilm dan al-i'tiqad artinya jahil. Jahil, jahil. Nah, kejahilan itu akan menyebabkan kesesatan. Nah, inhiraf yang kedua, sisi lain inhirafun ila al-ghadab. Lenceng menuju ke kemarahan Allah Ta'ala yang sebabnya adalah fasadul qasdi wal amal. Sebenarnya adalah kerusakan maksud dan kerusakan amal. Berarti niatnya enggak benar. Dan ini dicampirkan di sini seperti orang Yahudi. Dia ilmunya ada tapi qasdnya rusak. Mana yang kemudian merusak lebih? Soalnya dua-duanya merusak lebih, merusak dulu. Tapi mana sekarang realitanya merusak sampai banyak Yahudi, Yahudi. Nah, kita bilang orang yang menentang kebenaran dan sangat keras menentang kebenaran, ketahuilah dia itu sudah tahu. Iya, dia itu tahu kebenaran tersebut, dia tentang. Ya, ada orang yang sampai berdoa, kenapa kok sampai segitunya menentang hak? Ketahuilah, orang itu sebenarnya tahu bahwa itu adalah al-hak. Sebagaimana Yahudi tahu bahwa itu adalah al-hak, tapi semakin mereka menentang karakter Yahudi. Ya. Nah, bukankah ada ulama yang menentang kebenaran? Ada, keras menentang kebenaran. Sebabnya apa? Dia tahu kebenaran karena dia punya ilmu. Sebabnya apa kok bisa kayak gitu? Dia dibilang dolar, ya dolar, tapi gak dimutakan dolar karena dia tahu ilmu. Dia kayak gitu karena fasadul qasdi, rusak maksudnya, niatnya dari awal itu rusak. Antum kalau bisa belajar terus rutin sampai mahir, bisa ngitung, bisa bahasa Arab, tapi kalau dari sekarang dipupuk cita-cita yang tidak jelas, rusak dengan dia dan merusakkan. Makanya namanya ikhlas itu harus selalu kita saling menasihati, baik antum atau anda. Lebih biasa lebih butuh nabi dengan nasihat. Baik, jadi carilah ilmu bukan untuk menjadi orang yang mampu diambil dan beramal antum, jangan seperti orang yang dolli. Berarti antum harus menggabungkan al-ilm dengan al-qasd yang baik. Maksudnya baik, ilmunya juga baik. Nah, maksud yang baik itu membutuhkan balancing atau balancer. Apa balancer Indonesia ya? Penyeimbang. Apa penyeimbangnya? Manhaj. Itu orang ada yang semangat jihad ya? Ada. Karena manhajnya salah, dia gak terbalance, akhirnya kebablasan. ya. Bukankah ulama-ulama Mu'tazilah itu pinter? Kepinteran. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Masalah-masalah. Mana itu nggak bisa diremehkan. Ya mana itu mencakup seluruh sebenarnya, termasuk akhlak. Jadi jangan remehkan masalah manhaj, perlu kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang bertemu dalam manhaj Al-Islam. Di awal surat Ibnu Rahman, tengahnya hidayah, dan akhirnya kenikmatan, dan kita memohon kepada Allah tiga-tiganya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua dan keluarga kita, orang tua kita terutama, rahmat dari Allah, hidayah dari Allah, dan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazakumullahu khairan atas kedatangan antum. Ikhwan tadi ada berapa? Akhwat sudah ada berapa akhwat sekarang? 24. Masya Allah. Ikhwan yang harus banyak nih ikhwan. Ikhwan yang kalah. Kenapa? Kesibukan dunia atau gimana? Insya Allah, mudah-mudahan kedepannya sebenarnya kita tidak memberikan kuantitas. Tapi sekali lagi, kita tidak akan memulai kajian sebelum ikhwan 10, akhwat 10. Ya, gak bakal kita mulai. Bahkan bisa kita bubarkan pasarnya jam 8.30, ada yang kurang dari 10. Insya Allah. Gak peduli mau anda capek-capek bikin ini, gak peduli. Ini untuk antum juga, tarbiyah. Insya Allah Ta'ala. Subhanallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.